kambang suling kumandang suarane, tulat tulit kepena unine. Unine mong nrenyo hake pa renglan kantrong ke tipong suling sikra kendangane. Kambang suling kumandang suarane, dulat tulit kepena unine. Unine mong nrenyo hake pa renglan kencrong ke tipong suling sikra kendangane. Kambang suling kumandang suarane, dulat tulit kepena unine. Unine mong nrenyo hake pa renglan kencrong ke tipong suling sikra kendangane. Kambang suling kumandang suarane, tulat tulit kepena unine. Unine mong nrenyo hake pa renglan kencrong ke tipong suling sikra kendangane.